نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا، الحمد لله، نشكر الله جل وعلا على نعمه الكثيرة. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmatnya yang banyak, terutama adalah nikmat Islam dan iman, sehingga di malam hari ini walhamdulillah kita masih diberikan kekuatan berupa kesehatan dan waktu luang untuk melaksanakan salah satu amalan jihad yang paling utama di zaman ini, yaitu al-jihad dengan menuntut ilmu agama, berupaya untuk meninggikan kalimatullah dengan mempelajari kalimatullah itu sendiri, mempelajari la ilaha illallah, memperdalam Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak kita ragukan lagi, ma'asyarul muslimin, amalan thalabul ilm adalah amalan yang sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Sehingga dalam sebuah riwayat yang hasan li ghairi atau sahih li ghairi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, dalam riwayat yang lain wa muslimah, dan bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan amalan ini sebagai sebuah fardhu. Sebagaimana Allah jadikan salat adalah fardhu, Allah jadikan puasa adalah fardhu, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Begitu pula thalabul ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan amalan tersebut sebagai fardhu, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena tanpa thalabul ilm, seorang tidak akan merasakan kehidupan hati yang tenteram. Dia akan merasakan senantiasa dalam keadaan bingung, karena dia tidak terbimbing dengan ilmu. Adapun seorang yang senantiasa mengharuskan dirinya menuntut ilmu agama, mengupayakan agar dirinya setiap langkahnya terbimbing dengan ilmu, dan itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan thalabul ilm, maka dia akan hidup dalam keadaan roha, dalam keadaan tenang. Melakukan apapun itu, dia punya ilmunya, dia punya dasarnya. Melangkah kemanapun itu, dia punya landasannya. Oleh karenanya tidak heran manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu padanya, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju surga karena tatkala dia menempuh jalan thalabul ilm, dia akan mengetahui perkara-perkara yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu agama, orang-orang yang beragama semaunya, tidak pernah menimba ilmu, mereka akan tidak mengetahui apa yang dapat menghantarkan mereka ke dalam surga. Semata-mata melihat seorang melaksanakan sholat, dia ikut-ikutan. Mananya dia sholat, melaksanakan sholat, namun tidak pernah mempelajari atas dasar apa dia takbiratul ihram, atas dasar apa bacaan rukuk dan sujud dia baca itu. Tatkala dia berpuasa, semata-mata melakukan puasa al-imsak anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan dan minum serta jima', tanpa melandasi apa yang dia lakukan dengan ilmu. Tentunya barakallahu fikum, seorang yang melandasi apa yang dia lakukan dengan ilmu dengan orang yang tidak melandasi apa yang dia lakukan dengan ilmu jauh berbeda. Dari segi keutamaan sangatlah jauh berbeda. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita akan kembali membaca sebuah risalah latifah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang berjudul Al-Qawaidul Arba', di mana pada beberapa waktu yang cukup lama juga pernah kita sampaikan di majelis ini muqaddimah yang dibawakan oleh al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, sebuah muqaddimah sebelum beliau membahas tentang kaidah-kaidah prinsip-prinsip dalam agama Islam yang mana inilah kaidah yang sangat penting. Dan empat kaidah yang akan kita pelajari adalah empat kaidah yang dapat kita barakallahu fikum lakukan dengannya untuk membedakan antara siapakah muwahhid dan siapakah musyrik. Siapakah orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dan siapakah orang yang bertauhid dengan tauhid yang dusta. Sehingga sebenarnya amalan dia adalah amalan syirik, namun dia namakan dengan tauhid. Sehingga saya katakan tadi tauhidnya adalah tauhid yang dusta. Dengan empat kaidah ini, biiznillah kita akan mempelajari bagaimana cara membedakan antara seorang muslim yang betul-betul diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang muslim yang tidak diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meringkas waktu, kita masuk pada kaidah yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kaidah yang pertama yang harus kamu ketahui adalah an ta'lama anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqur raziqul mudabbir. Wahai seorang muslim, kamu harus mengetahui dan memahami dengan sebenar-benarnya pemahaman bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka, zat yang memberikan rezeki, dan zat yang mengatur alam semesta. Namun pengakuan mereka terhadap hal ini, yaitu kerububian Allah Jalla wa'ala, wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil Islam. Namun persaksian mereka untuk perkara-perkara di atas tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia secara umum, namun beliau adalah berasal dari suku Quraisy, yang mana suku Quraisy di kala itu keumumannya adalah orang-orang yang hidup di atas kejahilan, mengaku berada di atas agamanya Nabi Ibrahim, namun mereka tidak tahu apa sebenarnya hakikat agama yang dibawa oleh bapak mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyarul hadirin rahimakumullah, dalam hal rububiyah mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Orang-orang Quraisy yang dinyatakan kafir musyrikin, yang Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada siapapun kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk mengatur perputaran alam semesta ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahi mereka dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam, bahkan sampai terjadi baku perang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka? Padahal mereka dalam hal di atas yakin dengan seyakin-yakinnya. Sebagaimana kita kaum muslimin, kita yakin Allah adalah pencipta kita semata. Allah Subhanahu wa taala adalah raziknya kita, yang memberikan rezeki kepada kita juga. Ia adalah Esa. Begitu pula dalam pengaturan alam semesta, kita juga yakin hanya Allah Subhanahu wa taala Esa dalamnya. Namun orang-orang musyrikin kufar Quraisy dahulu masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Tidak mewujudkan tauhid rububiyah mereka dengan menuluhiyahkan Allah Jalla wa'ala. Mereka hanya yakin Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah pengatur alam semesta. Namun mereka tidak mempersembahkan ibadah mereka kepada pencipta mereka. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada yang memberikan rizki kepada mereka. Itulah alasannya. Sehingga asyhadatu birrububiyyati faqat la takfi. Bersyahadat dengan kerububiyahan Allah Jalla wa ala semata ini tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Di samping dia harus bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia juga harus mentauhidkan Allah Jalla wa ala dengan tauhid al-uluhiyah. Apa bedanya seorang yang mengaku muslim, dia yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang mengatur alam semesta. Namun dia tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa ala yang dia yakini sebagai penciptanya. Apa bedanya dia dengan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau? Dalam surat Yunus yang ke-31, Allah Jalla wa ala mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amra?" فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang ada di sekitarmu, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah ada yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan apakah ada yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan apakah ada yang mampu untuk mengatur alam semesta selain Allah Jalla wa ala? Siapa yang mampu? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah Jalla wa ala semata yang mampu untuk memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, yang mengatur pendengaran dan penglihatan manusia, yang dapat mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Mereka semua akan menjawab bahwasanya Allah Jalla wa ala semata yang memiliki kehendak dan kuasa dalam hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan dengan ucapan selanjutnya, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa apabila kalian wahai kaum musyrikin telah mengakui rububiyahnya Allah Jalla wa ala, lantas kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya juga? Semakna dengan ayat di atas dalam surat Az-Zukhruf yang ke-87, Allah Jalla wa ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan apabila kamu tanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan mereka adalah Allah. Semakna dengan ayat di atas juga dalam surat Al-Ankabut yang ke-61, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Apabila kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Siapakah yang mengatur matahari dan bulan? Niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa atas hal-hal tersebut. Oleh karenanya, ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka orang-orang musyrikin punya keyakinan seperti ini, punya keyakinan terhadap rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, namun tidak membuktikan tauhid rububiyah mereka dengan tauhid uluhiyah. Itu semua tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak mampu untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan kiaskanlah di zaman sekarang kepada orang-orang yang seperti itu adanya. Orang-orang yang mengaku muslim, orang-orang yang sholat, orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam hal tauhid rububiyah, namun tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kalau dia sholat kepada Allah, namun nanti setelah sholat dia memanggil-manggil wali yang telah meninggal, dia yakin rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala esa di dalamnya, namun tatkala dia berdoa, dia masih memanggil tuan guru-tuan gurunya. Tatkala dia mencari berkah dalam perdagangannya, masih dia pajang foto syekh mereka dengan alasan agar foto tersebut dapat memberikan berkah kepada mereka, mencari berkah dari selain Allah Jalla wa'ala. Setiap haulnya, walaupun mereka sholat di setiap hari, namun apabila datang hari yang di situ akan diperingati haul guru mereka, mereka datang ke kuburannya, bahkan mereka tawaf di kuburan tersebut, tawaf termasuk ibadah, bahkan mereka berdoa di hadapan kuburan tersebut, bukan memanggil nama Allah, namun memanggil orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut. Yang seperti ini apa bedanya dengan orang-orang musyrikin yang dahulu diperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya Islam itu cukup dengan tauhid rububiyah saja, niscaya Rasulullah akan hidup damai dengan kaum musyrikin di kala itu. Namun ternyata Islam itu bukan dengan tauhid rububiyah saja. Yang namanya Islam juga harus dipenuhi dengan tauhid uluhiyah. Yang tidak mau untuk mewujudkan tauhid uluhiyah, maka dia bukan seorang muslim, maka dia bukan seorang muslim. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sehingga dari kaidah yang pertama ini kita dapat membedakan siapakah orang-orang muslim yang memang betul-betul diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah orang-orang yang mengaku muslim yang keimanannya dan keislamannya tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang keislamannya diakui oleh beliau adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ar-rububiyah dan membuktikannya dengan tauhid uluhiyah. Sehingga tatkala dia yakin Allah adalah penciptanya, tidaklah dia persembahkan ibadah apapun kecuali kepada sang penciptanya. Tatkala dia yakin Allah Jalla wa ala adalah yang memberikan rezeki kepada dia, maka dia tidak mempersembahkan ibadah apapun dengan jenis ibadah apapun kecuali kepada sang penciptanya. Inilah muslim yang diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim dan tidak diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang semata-mata Islam dengan tauhid rububiyah namun tidak mewujudkannya dengan tauhid uluhiyah. Dia yakin Allah penciptanya, namun dia tidak memberikan ibadah kepada sang penciptanya. Dia masih membagi-bagi ibadahnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang seperti ini Rasulullah SAW dahulu memerangi mereka. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian kaidah yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka orang-orang musyrikin, tatkala kamu tegur mereka kenapa mereka hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, namun masih mencampur adukkan ibadahnya kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada para wali, mereka berdoa kepada para nabi, mereka berdoa kepada tuan guru, tuan guru. Tatkala kamu tanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Annahum yaqulun, niscaya mereka akan mengatakan. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kita tidaklah berdoa kepada mereka dan tidaklah kita mempersembahkan permohonan kepada mereka melainkan dalam rangka mencari kedekatan di sisi Allah Jalla wa'ala dan dalam rangka mencari syafaat. Ini adalah alasan orang-orang musyrikin di zaman dahulu untuk melakukan kesyirikan, pencampur aduan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ibadah kepada Allah, namun beribadah kepada sanam, kepada berhala yang namanya Lat. Tatkala ditanya, mereka menjawab Lat adalah orang saleh. Kita memanjatkan doa di hadapannya, itu bukan karena kita meyakini Lat adalah pencipta kita, namun karena dia adalah orang yang saleh, kita minta agar dia mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kita adalah orang-orang yang kotor istilahnya, bukan orang-orang yang bersih. Mereka ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih. Dan kita sebagai orang-orang yang kotor tidak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Harus ada perantaranya. Dan juga di antara alasan mereka melakukan kesyirikan adalah untuk talabus syafa'ah, mencari syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang yang mereka berdoa kepadanya itu kelak di yaumul kiamah dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, mereka mengatakan kita tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya pendekatan. Kita bukan menyembah mereka, tapi supaya kita semakin dekat kepada Allah, kita minta pertolongan kepada para wali yang sudah meninggal ini. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumi di antara mereka terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada seorang yang dusta lagi kafir. Wa dalil syafa'ah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya doa yang mereka persembahkan kepada asnam, kepada berhala-berhala mereka itu karena menginginkan syafa'at dari apa yang mereka sembah tersebut adalah firman Allah dalam surat Yunus yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrikin menyembah selain Allah berupa berhala-berhala yang tidak mampu memberikan bahaya kepada mereka dan tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Orang-orang yang kita sembah ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ma'asyaral hadirin rahimakumullah, dalam Az-Zumar yang ketiga dan Yunus yang ke-18, alasan yang menjadi barakallahu fikum dasar orang-orang musyrikin tidak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan-peribadatan mereka, terkhusus dalam masalah doa, karena mereka beranggapan orang-orang yang sudah meninggal ini dapat memberikan kedekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan yang amat dekat. Dan juga agar mereka ini, orang-orang yang mereka mintai doa, akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat tatkala mereka membutuhkannya, seperti itu. Bukan maksudnya orang-orang musyrikin dikala dahulu mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, itu karena Lata dan Uzzanya adalah mereka yakini sebagai pencipta mereka, sebagai pemberi rezeki kepada mereka, sebagai pengatur alam semesta, tidak. Lata mereka yakini sebagai makhluk, namun masih dipanjatkan doa kepadanya. Kenapa? Karena Lata ini dapat memberikan kedekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Lata ini orang saleh. Orang saleh punya kedudukan di sisi Allah. Kita ini bukan orang yang saleh. Kita tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia, kalau kita ingin dekat dengan seorang raja, enggak bisa rakyat biasa langsung dekat dengan rajanya, harus melalui perantara. Begitu pula kita kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, harus ada perantaranya. Tidak bisa kita langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan-alasan orang-orang musyrikin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat di atas. Dan silakan kiaskan di zaman kita sekarang. Siapa orang-orang yang punya keyakinan seperti ini? Insyaallah antum semua paham siapa yang punya keyakinan seperti ini. Dalam hal tauhid rububiyahnya bagus. Dia yakin Allah adalah penciptanya, Allah adalah semata-mata yang memberikan rizki kepadanya, yang mengatur alam semesta. Namun apabila datang waktunya, apabila datang tanggal haulnya, mereka datang ke kuburan guru-guru mereka. Mereka panjatkan doa kepada guru-guru tersebut. Wahai syekh, wahai guru, berikanlah demi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta yang lainnya, namun meminta agar diberikan syafaat, meminta agar didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah keadaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana keadaannya apabila dalam hal memintanya lebih dari hal syafaat dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rezeki kepada kuburan, meminta kelancaran dalam hal dagang dan pertanian kepada kuburan, meminta kelancaran dalam hal urusan pernikahan, dalam masalah perjodohan juga kepada kuburan. Tentu yang seperti ini lebih-lebih kafir. Yang seperti ini lebih-lebih kafir dibandingkan orang-orang musyrikin. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa syafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua jenis. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbattah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang ternafikan. Adapun syafaat musbattah adalah syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Apa yang disebut dengan syafaatul manfiyah? Syafaatul manfiyah, syafaat yang akan ditiadakan, yang tidak akan bermanfaat kepada orang yang memintanya, adalah maganat tutlabu min ghairillah, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, walikah itu, nabikah itu, syekhkah itu, ustadzkah itu, tuan gurukah itu, apapun dikasih nama, apabila kita minta syafaat kepada selain Allah, maka syafaat tersebut tidak akan sampai kepada kita. Maka tutlabu min ghairillah, syafaat yang ternafikan adalah syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di hari kiamat tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa rabbul alamin, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, satu-satunya Rabb yang mampu untuk mewujudkan syafaat kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dalam Al-Baqarah yang ke-254 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un bihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada perdagangan, tidak ada pertemanan, dan tidak ada syafaat di dalamnya. Tidak ada syafaat di sini maksudnya adalah tidak ada syafaat yang akan memberikan manfaat kepada mereka apabila syafaat tersebut diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna hum zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang harusnya mereka minta syafaat kepada Allah, tapi mereka tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memintanya kepada penghuni-penghuni kuburan. Mereka memintanya kepada ruh-ruh yang mereka anggap sebagai ruh kudus, ruh yang suci. Adapun asy-syafa'atul mutsabbatah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya adalah hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan minta kepada Nabi, namun mintanya kepada zat yang akan mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Sehingga mintanya bukan kepada Nabi, tapi mintanya kepada Rabbus syafa'ah, man huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu telah min dunillah, maka alat itu telah min Allah. Asy-syafa'atul mutsabbatah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya adalah syafaat yang diminta dari Allah. Wa syafi'u mukarramun bisyafa'ah, dan orang yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat dimuliakan dengan kemampuan yang memberikan syafaat. Yani dengan tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idzin. Dan orang yang akan diberikan syafaat oleh orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai ucapannya dan amalannya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuknya. Apabila kita ingin menjadi termasuk dari orang-orang yang al-masyfu'un, orang-orang yang akan diberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui para malaikat atau melalui anak-anak yang meninggal sebelum usia baligh-nya, yakni orang tua yang punya anak meninggal sebelum masa baligh akan memberikan syafaat. Namun dengan syarat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapannya, Allah Subhanahu wa taala ridhai amalannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang pun baik ucapan maupun amalannya kecuali apabila dia melandasi ucapan dan amalannya dengan tauhid. Dalam hal ibadahnya semata-mata dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah. Itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada mereka. Dalam Al-Baqarah yang ke-255 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi..." Siapakah yang mampu untuk berikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Yani syafaat akan diberikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan amalannya. Barakallahu fikum, dengan melandasi tauhid dalam semua kehidupan. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, sehingga mau dinamakan syafaat atau mau dinamakan yang lain, apabila itu diminta kepada para penghuni kuburan, niscaya tidak akan mampu mereka memberikan kepada yang meminta. Karena tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu menyembah asnam, menyembah berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai perantaranya untuk meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua barakallahu fikum ternyata tidak juga mengeluarkan mereka dari kekafiran mereka. Mereka masih dalam kekafirannya, mereka masih dalam kesyirikannya, dan mereka masih didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terjadi peperangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, apapun itu tidak boleh kita meminta sesuatu apapun kecuali kepada zat yang mampu untuk mengabulkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaidah yang kedua, kaidah yang sangat penting untuk membedakan antara siapakah muslim yang betul-betul diakui keislamannya dalam syariat dan siapakah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim dan tidak diakui keislamannya dalam syariat ini. Yang betul-betul muslim diakui keislamannya adalah orang yang betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berdoa, berdoanya kepada Allah, dia meminta al-qurbah, kedekatan diri kepada Allah, dia juga memintanya kepada Allah. Tatkala dia ingin syafaat, dia juga memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim dan tidak diakui keislamannya dalam syariat adalah orang-orang yang mungkin masih ada tauhid rububiyahnya. Kalau tauhid rububiyah sudah rusak, tambah parah. Kalau masih ada tauhid rububiyahnya, namun tatkala dalam hal berdoa dia masih meminta kepada selain Allah, baik itu mintanya qurbah atau mintanya syafaat, itu semua barakallahu fikum tetap menjadikan mereka termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Nah, apabila seperti ini keadaannya, lantas orang-orang yang rububiyahnya sudah rusak juga tentunya lebih parah, berupa atau yang seperti itu adalah orang-orang yang hulu dalam kesufiannya, orang-orang yang hulu dalam tasyayuknya, dalam syiahnya. Bukan semata-mata meyakini wali adalah yang dapat memberikan syafaat kepada mereka, namun wali bisa atau memiliki andil dalam kepengaturan alam semesta. Begitu pula para orang-orang yang berakidah dengan akidah tasyayuk, akidah syiah, isna asyariah, syiah yang ekstrim. Kalau dia mandi disebut dengan syiah huthi, huthi akidahnya isna asyariah, meyakini bahwasanya 12 imam mereka layak mendapatkan rububiyah dan punya andil dalam hal penciptaan. Yang seperti ini sudah tidak bisa lagi diberikan toleransi. Apakah mereka muslim atau kafir? Jelas-jelas dari keyakinan mereka sudah terlihat mereka adalah kafir. Orang-orang musyrikin yang masih bagus tauhid rububiyahnya saja tidak masuk dalam Islam, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tauhid rububiyahnya sudah rusak, meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang punya andil dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan alam semesta. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kaidah yang ketiga, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara bi unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul anbiya'a wa salihin, wa minhum man ya'budul asyjara wal ahjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda dalam cara ibadahnya. Saya ulang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muncul di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda cara ibadah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka. Yang menyembah orang-orang soleh dan para nabi diperanginya nanti. Orang-orang yang menyembah malaikat diperanginya nanti. Sekarang yang diperangi adalah orang-orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah batu dan pepohonan. Gak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Orang-orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu dari kalangan malaikat, para nabi, orang-orang saleh, baik itu menyembah batuan atau pepohonan, atau bahkan menyembah matahari dan bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tidak membedakan di antara mereka. Tidak membedakan di antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya dari firman Allah dalam surat Al-Anfal yang ke-39, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka wahai Muhammad sampai tidak ada fitnah, yakni sampai tidak ada kekufuran dan agama semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yakni perangilah orang-orang yang masih melakukan kesyirikan dalam kehidupan-kehidupan mereka, walaupun tujuan ibadahnya kepada orang-orang yang mulia atau kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal, tetap selama mereka mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Namun ikhwan fil din azza wa jalla, jangan sampai salah paham nanti setelah ini malah ada omongan-omongan disuruh perang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anfal diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin karena di kala itu memang sudah tiba saatnya untuk berjihad, di mana kaum muslimin telah memiliki kemampuan dan Rasulullah SAW di kala itu sebagai amir, sebagai pemimpin. Nah, dan beliau memiliki kuasa untuk melakukan sebuah peperangan kepada orang-orang yang layak untuk diperangi. Adapun kita sebagai masyarakat tidak memiliki hak yang seperti itu. Kita tidak diperbolehkan untuk memerangi siapapun, walaupun itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, kecuali di bawah bendera pemerintah yang sah. Kecuali di bawah bendera pemerintah yang sah. Apabila pemerintah tidak mengobarkan peperangan kepada kaum musyrikin, maka tugas kita adalah mendakwahi mereka dan memahamkan kepada kaum muslimin akan kebatilan akidah kaum musyrikin yang mereka yakini itu. Nah, sehingga di sini perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin ditujukan kepada Rasulullah SAW karena dikala itu telah tiba waktunya untuk diturunkannya syariat jihad, dikarenakan kemampuan baik itu dari segi persenjataan dan personil yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, yang kita pelajari di sini bahwasanya Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara kaum musyrikin yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu. Rasulullah SAW tidak membedakan antara kaum musyrikin yang menyembah pohon dengan yang menyembah nabi. Semuanya sama. Selama mereka masih mengkufuri Allah, tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah, mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Dalil di antara kaum musyrikin yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka arin menyembah matahari dan bulan adalah dalam surat Fussilat yang ke-37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, begitu pula matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwasanya di kala itu ada orang-orang yang melakukan peribadatan kepada matahari dan bulan. Dan sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah orang-orang yang menyembah matahari tidak mengatasnamakan dirinya sebagai muslim. Alhamdulillah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah zat yang menciptakan matahari dan bulan apabila kalian betul-betul beribadah kepada-Nya. Ini dalil bahwa di kala itu ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Ada di antara manusia yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka itu yang menyembah para malaikat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran yang ke-80 Allah berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Dan tidaklah ia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Allah tidak perintahkan hal ini. Maknanya di kala itu ada orang-orang yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang orang-orang yang menyembah malaikat dan menyembah nabi juga sebagiannya tidak mengaku muslim. Cuman masih ada yang menyembah nabi namun mengaku sebagai muslim. Dan itu sangat disayangkan. Perbuatan mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan. Dan dalil ada di kalangan kaum musyrikin yang menyembah para nabi. Jadi kala itu adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah yang ke-116, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Tatkala Allah berkata kepada tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu katakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak berhak untukku mengucapkan apa yang bukan menjadi bagianku. Apabila saya mengatakannya, niscaya kamu telah mengetahuinya. engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Maknanya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu diutus di tengah-tengah umat yang di antara mereka ada yang menyembah al-anbiya, ada yang menyembah para nabi, dan alhamdulillah ya, orang-orang yang menyembah Isa di zaman kita sekarang ini enggak mengaku sebagai muslim. Kemudian wadalil salihin, dan dalilnya bahwasanya di kala itu ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh adalah ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, surah al-Isra yang ke-57. Mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka mencari kepada Rabb mereka sebuah perantara untuk mendekatkan kepada mereka dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah dan mereka mengkhawatirkan takut terhadap azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan barakallahu fikum, dikala itu ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, ya, kaum musyrikin yang menyembah orang-orang saleh dalam rangka ingin mencari wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau di zaman kita sekarang orang-orang yang melakukan ini masih mengaku sebagai muslim dan tidak layak. Barakallahu fikum. Yajibu alaihimut taubah, wajib atas mereka untuk bertaubat dari apa yang mereka lakukan. Karena yang namanya al-qurbah, kedekatan diri kepada Sang Pencipta, tidaklah kita minta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada al-wasilah, Allah tidak seperti makhluk. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada seorang raja, engkau butuh perantara. Allah subhanahu wa ta'ala qarib, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Tidak perlu menjadikan wasilah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul asyjar wal ahjar, dalil di antara orang-orang musyrikin di kala itu ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan juga Manat sebagai sembahan tiga yang lain. Surat An-Najm yang ke-19 sampai 20. Lata, Uzza dan Manat ada yang bentuknya kuburan, ada yang bentuknya batu, dan ada yang bentuknya pohon. Semuanya, barakallahu fikum, ada yang menyembah, bahkan ramai. Di kala itu, di Mekah terkhusus, dan juga di sekitarnya, penyembah-penyembah Lata, Uzza, dan Manat, ini luar biasa, ramai. Nah, dan antara orang-orang yang menyembah matahari, bulan, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah batuan, menyembah pohonan, tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah orang-orang musyriki. Yang tatkala tiba saatnya berperang, mereka harus diperang. Karena beliau seorang amir, dia seorang pemimpin, dan para sahabat mengikuti instruksi amirnya. Mengikuti perintah amirnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi diperintahkan untuk berjihad, para sahabat juga berjihad. Baik itu melawan orang-orang musyrikin atau melawan orang-orang Nasara, melawan orang-orang Yahudi, wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Sehingga dakwah, yakni pengakuan-pengakuan orang-orang yang masih menyembah kepada orang-orang saleh di kuburan-kuburan mereka, saya kan bukan menyembah batu. Yang syirik itu menyembah batu dan patung. Saya ini menyembah orang saleh. Saya doanya kepada orang saleh, bukan doa kepada batu. Gak bisa kamu katakan syirik. Ya akhi, Rasulullah SAW diutus juga kepada orang-orang di kala itu ada yang menyembah orang-orang saleh. Rasul gak kasih beda yang menyembah orang saleh nanti dulu diperanginya. Yang diperangi adalah orang-orang yang menyembah batu. Gak seperti itu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka wahai Muhammad sampai tidak ada kekufuran, sehingga agama semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din, azina wa jazakumullah, itulah kaidah yang ketiga. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang muslim yang betul-betul diakui keislamannya, sekali lagi adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah dan mewujudkan tauhid rububiyahnya dengan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal semua ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, begitu pula dalam hal doa, dalam hal tawakal, dalam hal rasa takut, ya, dalam hal istighatsah, dalam hal isti'anah, semuanya, semua jenis ibadah diserahkan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim dan tidak diakui keislaman mereka, seperti itulah keadaan mereka. Ada yang menyembah orang-orang saleh dengan alasan yang klasik, alasan yang sudah terbantahkan dalam Al-Qur'an, alasan dipakai oleh orang-orang musyrikin di saat di masa dahulu. Dan disebutkan bantahannya dalam Al-Qur'an, mereka gunakan lagi. Sehingga barakallahu fikum, sebenarnya orang yang menyembah selain Allah, yang masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hujah bagi mereka, enggak punya dalil kecuali sebagaimana dalilnya rumah laba-laba. Wa inna awanal buyuti la baytul ankabu. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Hujahnya orang-orang musyrikin, alasan-alasan mereka yang mereka lontarkan akan sangat mudah untuk dibantah oleh orang-orang muwahhid. Karena alasan mereka dari dahulu sampai zaman sekarang, di masa Rasulullah dan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab ini juga sama. Orang-orang musyrikin yang nyembah kuburan, alasannya seperti itu. Kita enggak nyembah kuburannya, kita ingin cari perantaranya supaya dekat, supaya dapat syafaat, supaya doanya dikabulkan, ada perantaranya. Dan sampai dia menjelaskan, alasan mereka enggak berubah seperti itu. Nah, sehingga mudah sekali untuk dipatahkan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan di malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.